Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh illa billah ma ba'd. Salah kita baca dua ayat ke 111 dan 112 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa qalu, dan mereka berkata, jadi Yahudi dan Nasrani, la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka, Yahudi dan Nasara, la yadkhulu al-jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali man kana hudan aw nasara. Maksudnya, menurut mereka berarti kaum mukminin pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak akan masuk surga. Kalau mereka seperti yang lama sebelumnya, kata mereka, lan tamassan nar illa ayyama ma'dudah. Setelah itu baru umat Muhammad SAW masuk neraka, kata mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah pengakuan mereka tersebut. Yang menyatakan la yadkhulu al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini kan hasr. Membatasi hanya Yahud dan Nasara, kata mereka, masuk surga. Allah membantah mereka dengan menyatakan tilka, ayat tilkal maqulah. Tilka, yakni ucapan mereka tersebut, amaniyuhum, hanyalah angan-angan mereka. Amani jama' dari umniyah. Maitamannahu linsan biduni sabab yasiru bihi ilai. Angan-angan tanpa ada sebab untuk bisa mencapainya. Ini amani. Itu hanya sekedar angan-angan mereka, yang mereka tidak punya sebab untuk bisa mencapainya. Tilka amaniyuh. Qul, katakan, ya Nabi Muhammad SAW, hatu burhanakum, hatu, yani kemarikan oleh kalian burhanakum, bukti, dalil kalian, kalau in kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam ucapan kalian, pengakuan kalian, tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi wa Nasar. Dan tentunya mereka tidak punya bukti. Ini minbab tahdi, tantangan. Iya. Hatu, kemarikan. Kalau kamu memang punya bukti. In kuntum shadiqin. Dan tidak ada pada mereka bukti. Pada ayat ini, yang pertama, menunjukkan bagaimana ujub yang ada pada Yahudi wa Nasara. Berbangga dengan apa yang ada pada mereka, dengan kesehatan mereka. Yang kedua, menunjukkan ta'assub yang ada pada mereka Yahudi Nasar. Mereka umat yang muta'assibah, yang ta'assub. Sehingga hatta masalah surga mereka batasi hanya untuk mereka. Yang ketiga, anna mad'u kadib. Iya. Apa yang mereka klaim, yang mereka aku itulah kedustaan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, tidaklah ada seorang pun dari umat ini umat-umat dakwah, umat-umat dakwah Yahudinya wala nasraninya, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursilu bihi, Yahudinya tidak juga nasraninya, dan dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Rasul, illa kana min ashabin nar. Iya, kecuali dia adalah penghuni neraka. Adapun yang mereka aku adalah kedustaan. Yang benar, bahkan Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Rasul Muhammad SAW, dia adalah ashabun nar. Yang ketiga, yang keempat di antara faedah ayat yang penting juga tabligh rahimahullahu taala, anna man iqtarra bil amani, orang yang tertipu dengan angan-angan yang dimilikinya. Wa tama bil manazil aliyah, berharap punya mendapat kedudukan tinggi, biduni amal, tanpa amal yang dilakukan, maka pada dia ada syabah, kemiripan dengan Yahudi wa Nasara. Berangan-angan punya kedudukan tinggi di sisi Allah, pada tidak beramal, maka ini adalah pada dia ada syabah, kemiripan dengan Yahudi wa Nasara. Ya, ketika mereka tidak punya bukti atas pengakuan mereka, maka yang berikutnya ini menunjukkan bahwasanya annahum kadzibun. Mereka adalah umat yang pendusta. Ya, dalam ucapan mereka. Ini ayat yang ke-111. Kemudian dalam ayat 112 bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bala di sini ibtal, ya, untuk menerangkan batil yang pengakuan mereka tadi, untuk menafikan ucapan mereka tadi la yadkhulul jannata illa man kana hudan nasar. Bala, yakni bahkan tidak demikian. Bahkan demikian. Yang sebenarnya man aslama wajhahu lillah, seorang yang menyerahkan wajahnya lillah. Wajah di sini yakni qasad wal niyyah wal iradah. Yang dia menyerahkan niatannya, tujuannya, iradahnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillah azza wa jalla. Wa huwa muhsinun, dan dia muhsin. Muhsin yakni mengikuti syarat Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Iya, dia ikhlas dan dia ittiba' Rasul, mengikuti syarat Rasul. Falahu ajruhu inda rabbih, dialah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sering beberapa kali-kali kita baca ketika disebutkan min indi rabbih, dia depan kepada Allah karena menunjukkan balasannya itu akan besar. Iya, dan yang kedua untuk tumaninah hamba, bahwasanya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan hilang. Balasan mereka besar-besar dari Allah dan tidak akan pernah hilang. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa takut, tidak akan ada ketakutan atas mereka. Khauf terkait dengan masa akan datang. Tidak akan ada takut atas mereka menghadapi masa akan datang. Walahum yahzanu, dan mereka tidak sedih, sedih terkait dengan apa yang telah lewat, tidak menyedihkan apa yang lalu. Ini 112. Poin yang pertama disebutkan bahwasanya ahlu jannah adalah humul ladzina jama'u bidosfain, seorang mengumpulkan dua sifat, yaitu aslama wajhahulillah, yaitu ikhlasillah. Dia ikhlas. Yang kedua, wahwa muhsin, yaitu dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dalam ibadah dan senantiasa mengikuti syariat Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ikhlasun niyyah wahdah la yakfi. Semata-mata ikhlas niat itu tidak cukup. Harus diiringi dengan muhsin. Harus dua. Aslama wajhulillah dan dia muhsin. niatnya ikhlas dan amarannya ikut syarat Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Muslim rahimahullah tercabang dari faedah tersebut, an ahlul bid'ah la thawaba lahum ala bid'ah. Ahlul bid'ah itu tidaklah akan mendapatkan pahala atas kebid'ahan yang mereka lakukan. Ya, walaupun mereka ikhlas pengakuannya, tapi amal mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada muhsin. Ya, walaupun ada sama lillah wajah. Sehingga ayat ini di antara dalil yang sering kita dengar ucapan ulama kita bahwasanya syarat ibadah diterima itu dua, ikhlas dan mutaba'. Ikhlas dan mutaba'. Ikhlas dari man aslama wajhahu lillah. Mutaba'ah dari wahwa muhsin. Kemudian terhadap ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala adalah thubutul ajr fil akhirah. Adanya pahala balasan amal di akhirat. Wa annal amal la yadi' amal hamba itu tidak akan pernah disia-siakan. Senantiasa akan terjaga pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah ayat ini kata beliau intifa' al-khawf wal-huzn, akan hilang rasa takut dan rasa sedih bagi seorang meninggal dalam keadaan dia beribadah kepada Allah dengan dua sifat tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Wallahu a'lam, itu yang telah disebutkan. Adapun ayat yang terakhir kita baca insyaallah di pada asar insyaallah. Di jadi ini sampai ayat 113. Kita baca pada asar insyaallah. Wallahu a'lam.